Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'in. Kita baca ayat yang ke-140 dengan 141. Qala Allah Ta'ala, أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم الشهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Ayat yang sebelumnya kemarin kita baca, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingkari perbuatan Yahudi yang yuhajuna Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan tauhidillah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah taubih yang menjelekkan mereka, menjelekkan keburukan mereka, menjelaskan keburukan mereka. Ayat ini pun juga isinya adalah taubih, menjelaskan kejelekan Yahudi dan Nasara yang berikutnya. Am di sini am lidrab. Lintiqal yakni berpindah dari celaan sebelumnya kepada celaan berikutnya. Setelah lihat yang sebelumnya kita baca kemarin, mereka dicela karena mendebat Rasul dalam masalah tauhidillah. Dalam ayat ini, celaan berikutnya adalah mereka mengaku-ngaku Nabi Ibrahim, Ismail, dan yang lainnya itu di atas Yahudi dan Nasrani-nya. Jadi itu adalah di antara bentuk kebodohan mereka, kedungan mereka. Pengakuan yang batil. Ini taubih yang berikutnya. Am taqulun. Ataukah kalian berkata bahwasanya Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, wal Asbaq mereka adalah Yahudi atau Nasrani? Sekali lagi, ini adalah taubih, ya, celaan buat mereka. Kata Syekh rahimahullah ta'ala dalam ayat yang lain, Allah jelaskan bentuk celaannya. Yang menunjukkan ini adalah dakwah yang batilah, pengakuan yang batil yang menunjukkan kedungan mereka, kejelekan mereka. Apa itu? Yang pertama, Allah berfirman, Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wa Nasraniyan. Yahudi, saya ulangi, Nabi Ibrahim alaihissalam bukanlah seorang Yahudi, bukanlah seorang Nasrani. Walakin kana hanifan muslima. Tapi beliau adalah seorang yang hanif, yang di atas tauhid, yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana minal musyrikin. Beliau bukanlah termasuk orang-orang berbuat syirik sebagaimana ya Yahudi dan Nasrani yang mereka melakukan kesyirikan. Jadi nas penegasan dari Allah bahwasanya Ibrahim alaihissalam bukan Yahudi, bukan Nasrani. Sehingga ucapan mereka menyatakan Yahudi atau Ibrahim di atas Yahudiyah, Nasraniyah, Ismail, Ishak dan lainnya, ini adalah satu kedustaan, kebatilan mereka. Bahkan lebih dari itu, Ayat yang lain dalam surat Ali Imran juga Allah berfirman. Wa ma unzilatit tawratu wal injilu ila min ba'di. Afala ta'qilun? Taurat dan Injil tidaklah diturunkan kecuali setelah masanya Ibrahim alaihissalam. Bagaimana dikatakan Ibrahim di atas Yahudiyah, di atas Nasraniyah, padahal Taurat dan Injil turunnya setelah masa Ibrahim alaihissalam. Setelah Nabi Ibrahim meninggal dunia, telah tiada, baru turun Taurat kepada Musa, Injil kepada Isa. Afala ta'qilun, tidakkah kalian memiliki akal? Ini sekali lagi taubih, ya, mengatakan jeleknya mereka Yahudi dan Nasrani, itu pengakuan yang batil. Qul, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antum a'lamu amillah, apakah kalian lebih tahu atau Allah subhanahu wa ta'ala? Ini tentunya pengingkaran jelas, ya, tidak ada yang lebih alim daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah untuk pengingkaran berikutnya, taubih bagi mereka Yahudi dan Nasrani. Yang ketiga, wa man adzalamu mimman katama syahadatan indahu minallah. Tidak ada yang lebih jelek dibandingkan orang-orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah daripada dia. Tidak lebih zalim, tidak ada yang lebih zalim, tidak ada yang lebih zalim dibandingkan seorang yang tahu kebenaran, mensaksikan kebenaran, mempersaksikannya, tapi kemudian dia sembunyikan. Di antaranya adalah Yahudi dan Nasrani. Iya, mereka telah tahu dalam Taurat dan Injil sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi mereka sembunyikan. Nah, atasya rahimahullahu ta'ala, wa haula al-yahud wa an-nasara katamu syahadata indahu minallah. Mereka Yahudi dan Nasrani menyembunyikan persaksian di sisi Allah yang ada pada mereka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Menyembunyikan persaksian yang ada pada mereka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya dalam Taurat dan Injil. Lianna Allah tabaraka ta'ala akhbara an-nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dhakara awsafahu fi Taurat dan Injil. Menerangkan sifat-sifatnya dalam Taurat dan Injil. Kama qala Allah ta'ala fi surat Al-A'raf, alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi. Yaitu mereka-mereka mengikuti seorang rasul, nabi yang ummi. Alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Yang mereka dapati tertulis di sisi mereka, tertulis dalam Taurat dan Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf. Rasul tersebut, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan merintahkan mereka dan ma'ruf. Wa yanhahum 'anil munkar. Melarang dari kemungkaran. Wa yuhillu lahum thayyibat. Menghalalkan yang baik-baik untuk mereka. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Dan seterusnya. Ini yang dimaksud dengan apa? Wa man adzlamu mimman katama syahadatan indahu minallah. Siapa mereka? Yahudi wa Nasara. Mereka tahu tentang adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. Bahkan ada sifat-sifat dalam Taurat dan Injil, tapi mereka yang menyembunyikannya. Ya, ini celaan berikutnya. Ya. Yang pertama adalah apa? Klaim mereka menyatakan Ibrahim, Ismail itu Yahudi atas Yahudi dan Nasrani. Ini batil. Dibantah dalam ayat yang lainnya. Bahkan menunjukkan mereka dungu. Kenapa? Karena Taurat dan Injil itu turun setelah masanya Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, Allah celah mereka dan menyatakan, Qul a'antum a'lamu aminlah. Katakan wahai Muhammad, kalian lebih alim atau Allah subhanahu wa ta'ala? Ini celahan buat mereka. Dan yang ketiga, celahan berikutnya adalah, ya, mereka adalah orang yang paling zalim karena telah menyembunyikan persaksian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada pada mereka. Yaitu persaksian apa yang mereka dapati dalam kitab-kitab mereka tentang akan adanya diutusnya Nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ya Allah mengancam mereka dengan menyatakan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah lalai dari apa yang kalian lakukan. Tilka ummatun qad khalat, itu adalah umat yang telah lalu. La makasabat wa lakum makasabtum, mereka akan mendapatkan apa yang mereka lakukan dan kalian akan mendapatkan apa yang kalian usahakan, yang kalian amalkan. Wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Kalian tidak akan ditanya tentang apa yang telah kalian lakukan. Kalau ayat yang ke-1 ini sudah kita baca di ayat sebelumnya. Syarahimahullahu Ta'ala menyebutkan beberapa faedah terkait dengan ayat ini. Yang pertama, kata beliau rahimahullahu Ta'ala, ayat ini menunjukkan ibtalu da'wa ha'ulal Yahud wa Nasara. Ia menerangkan kebatilan pengakuan klaim Yahudi wa Nasara. Ya, pengakuan mereka menyatakan Ibrahim, Ismail dan lainnya di atas Yahudi Nasraninya. Ini adalah klaim pengakuan yang batil, yang dusta. Bal hum muslimuna lillahi subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang yang bertauhid, yang bersandiri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Mereka adalah muwahhidun. Berikutnya, dari ini kata beliau rahimahullah Ta'ala menunjukkan raddu ilmi hadil asyia ilallah Subhanahu wa Ta'ala. Mengembalikan ilmu tentang perkara ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala paling tahu. Qula antum a'lamu amillah. Di antara yang boleh sebutkan juga di sini, yang terpeda yang boleh sebutkan adalah ayat ini menunjukkan idhamu kitmanil idm, katfin idm, besarnya dosa menyembunyikan ilmu. Karena Allah menyatakan tidak ada yang lebih zalim dibandingkan seorang yang menyembunyikan persaksian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ada padanya. Waman adlamu mimman katama syahadat indah minallah. Bahkan dalam ayat yang lainnya, ya, mereka terancam dengan la'anat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ula'ikal ladhina il'anahumullah wa il'anuhumul la'inun. Dila'anat oleh Allah dan dila'anat oleh para pelaknat. Karena sebab menyembunyikan bajinya telah turunkan. Berikutnya, di antara yang boleh sebutkan rahimahullah Ta'ala menunjukkan, kata beliau rahimahullah, ayat ini menunjukkan takhwiful insan wa indharuhu minal mukhalafah. Ayat ini mengingatkan agar manusia itu punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah itu tidak pernah lalai dari perbuatan-perbuatan kita. Wa ma Allah bighafilin amma ta'amadun. Ayat ini adalah indhar, peringatan. Dan sampai seorang insan menyelisihi syarat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kenapa? Karena Allah tidak pernah lalai dari perbuatan-perbuatan hambanya. Wa ma Allah bighafilin amma ta'amadun, ini takhwif. Sekaligus juga menunjukkan harusnya ada muraqabah. Muraqabatullah. Merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha mengetahui, Maha melihat, Maha mendengar. Tidak pernah lalai. Wa ma Allah bighafilin amma ta'amadun. Harus adanya muraqabah. Ya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, dia yang boleh sebutkan adalah ayat ini adalah bantahan buat Jabriyah. Ya, buat Jabriyah. Yang menyatakan hamba itu mujibar ala marihi. Menafikan masyiah dan kudrah dari hamba. Dari mana? Dari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Allah menisbahkan amal pada hamba. Apa yang kalian lakukan? Yang beramal hamba. Karena hamba yang beramal, Ketika dia beramal taat, dia mendapatkan pahala. Ketika dia beramal kejelekan, dia terancam dengan siksa. Jadi disebabkan amal kepada hamba. Makanya ada bantahan buat Jabriyah. Nah, Allahu a'lam. Assalamualaikum.